Mitra bisnis, sejak era Orde Baru hingga saat ini, elit-elit di lingkaran pemerintah selalu menyebutkan subsidi BBM membebani anggaran pemerintah lantaran hasil produksi minyak domestik tidak sebanding dengan konsumsi BBM yang cenderung meningkat. Di sisi lain, pakar perminyakan menyebutkan, sejak tahun 70 hingga saat ini, kinerja eksplorasi minyak cenderung turun, bahkan nyaris tidak ada eksplorasi baru, sehingga tidaklah mengherankan jika produksi minyak jadi tak sebanding dengan konsumsinya. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas persoalan ini? Segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar konsumsi BBM kita tidak sebanding dengan produksinya? Iya, betul. Itu betul. Tetapi bagian dari minyak yang harus dibeli dari luar, dan karena dibeli dari luar dengan sendirinya, misalnya dengan harga dunia, itu kan volumenya ketahuan. Kalau itu dikalikan, keluar jumlah uang jauh lebih kecil dari kelebihan. Jadi kalau itu semua sudah diperhitungkan, itu surplus 96 triliun itu loh. Tapi Pak Kwik, apa benar kinerja eksplorasi minyak kita juga cenderung turun? Memang begitu. Eksplorasi ya sudah tidak berarti lagi eksplorasi penemuan ladang-ladang baru. Jadi, apa benar konsumsi BBM yang tak sebanding dengan produksi diakibatkan oleh melemahnya cadangan minyak yang kita miliki, Pak Kwik? Tidak benar, oleh karena tidak dilakukan eksplorasi. Makanya sekarang terus ada ini, ada gagasan yang muncul sebentar tidak kedengaran lagi dari BB Migas lagi, yang mengatakan bahwa BB Migas tidak akan membatasi cost recovery, tidak akan membatasi biaya eksplorasi. Jadi yang dulu sudah digelembungkan untuk menarik supaya mereka mau eksplorasi, katanya hantem aja sesukamu biayanya. Itu kan suatu brainwash yang luar biasa. Okay. Yang jelas sekali salahnya itu jelasnya nggak kira-kira gitu. Nggak ada. Kan di DPR mulai banyak suara, di mana banyak suara itu harus dibatasi. Biaya eksplorasi itu harus kita tentukan batasnya. Nah, sekarang dia tidak bisa. BB Migas, sebab kalau dibatasi-batasi nggak ada yang mau datang cari minyak. Gitu. Nah, apakah Bapak juga setuju jika BP Migas digantikan perannya oleh Pertamina jika kita berkaca pada persoalan ini? Saya setuju, tapi pertimbangan saya adalah kenapa mesti banyak-banyak badan? Kita sudah ada kementerian, sudah ada Pertamina. Nah, itulah kalau ditinjau dari sudut penguasa negara, ketidakmengertiannya sudah lengkap sama sekali. Mengapa tidak dipusatkan saja gitu? Birokrasinya akan berkurang segala. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.